Duta Nirwana Merah di rekod ABS Lambungan. Noning atimu biyen aku wes kondo ojo ngasih tresno marang aku sing nulis.